hormati kebaikanmu, kan ku nikmati kemurahanmu. Bila ku renungkan kebaikanmu, hatiku tak tahan akan kasihmu. Kau Tuhan yang mengampuni segala dosaku dan melupakan masa laluku. Bahkan kau jadikanku milik kesayanganmu. Sungguh ku berharga di matamu Tuhan. Engkau baik, sungguh baik. Engkau baik, sangat baik. Tiada yang sepertimu. Kasihmu Yesus kekal selamanya. Kau Tuhan yang mengampuni segala dosaku dan melupakan masa laluku. Bahkan kau jadikanku milik kesayanganmu. Sungguh ku berharga di matamu Tuhan. Engkau baik, sungguh baik. Engkau baik, sangat baik. Tiada yang sepertimu, kasihmu Yesus kekal selamanya. Tiada yang sepertimu, kasihmu Yesus kekal selamanya. Engkau baik, sungguh baik. Engkau baik, sangat baik. Tiada yang sepertimu, tiada yang seperti sepertimu, kasihmu Yesus kekal selamanya.